Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan ringkasan tafsir Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, memasuki surat Az-Zalzalah yang artinya gempa bumi yang dahsyat pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qalal insanu ma laha, yawma idhin tuhadithu akhbaraha, bi anna rabbaka awhalaha, yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, dan manusia pun berkata, mengapa bumi jadi seperti ini? يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا, pada hari itu bumi menceritakan kabar-kabarnya. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, bahwasannya Rabbmu telah memerintahkan dia. يَوْمَ إِذِ يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ, supaya manusia pada hari tersebut keluar dari kubur mereka dalam keadaan bermacam-macam bentuk mereka, agar mereka melihat balasan terhadap amalan-amalan mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, maka siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, dan barang siapa mengerjakan satu keburukan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Baik, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ini adalah termasuk surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan surat ini. Tetapi pada umumnya hadis-hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada umumnya hadis-hadis ini adalah do'if tentang keutamaan surat Az-Zalzalah. Kemudian kata Ibn Kathir rahimahullah, qala Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, idza zulzilatil ardu zilzalaha ay taharrakat min asfaliha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Maksudnya adalah bumi itu bergoncang dari arah bawahnya, jadi dari dasarnya dia bergoncang, digoncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini persis seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj dalam surat Al-Hajj ayat pertama dan kedua juga dijelaskan tentang kondisi di hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari yang apabila engkau melihatnya, ketika itu setiap wanita yang lagi menyusui meninggalkan atau melupakan anak yang lagi disusuinya. Ya subhanallah, saking dahsyatnya hari tersebut, saking takutnya manusia di hari itu, sampai-sampai ada seorang wanita yang lagi menyusui, dia lupa sudah dengan anak susuannya, dia lari tinggalkan. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Demikian pula wanita yang hamil langsung keguguran. Luar biasa dahsyatnya hari tersebut. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballah walakin adzaballahi syadid. Dan engkau lihat manusia itu seperti orang-orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, melainkan azab Allah sangatlah pedih. Ya, sudah masuk waktu maghrib, insyaallah taala kita lanjutkan setelah solat maghrib. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan ringkasan tafsir surat Az-Zalzalah dari tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tadi sudah kita sebutkan gambaran dahsyatnya goncangan pada hari kiamat, sampai-sampai seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya yang sedang menyusui terlupa dengan anaknya tersebut karena dahsyatnya goncangan pada hari itu. Demikian pula seorang wanita hamil atau seluruh wanita hamil keguguran langsung melahirkan apa yang mereka kandung, dan manusia seakan-akan sedang mabuk. Mereka bergoncang, gak tahu harus melakukan apa, dan seakan-akan mereka kehilangan akalnya. Ini luar biasa dahsyat gambaran di hari tersebut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pun mengeluarkan kandungan-kandungannya yang berat. Apa yang dia keluarkan? Kalau kita perhatikan penjelasan para ulama, demikian pula hadis-hadis yang berbicara tentang ini, maka itu ada dua macam. Yang pertama, bumi akan mengeluarkan kandungan-kandungan harta yang ada di dalamnya. Jadi tersingkap semua karena buminya bergoncang, apa yang ada dalam bumi keluar. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, akan mengeluarkan orang-orang matinya. Dan itu terjadi dalam dua kondisi yang berbeda. Yang pertama terjadi ketika mereka belum diwafatkan. Yang kedua terjadi setelah semuanya diwafatkan. Ya. Yang menunjukkan makna yang pertama, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqiul ardu afladha kabadiha amthal al ustuwan min adh-dhahabi wal fiddah. Bumi akan mengeluarkan kandungan-kandungan yang ada di dalam perutnya bagaikan tiang-tiang berupa emas dan perak. dikeluarkan harta benda yang terkandung di dalamnya berupa emas dan perak. Apa yang terjadi pada hari itu jemaah sekalian? Ketika manusia melihat emas dan perak, fayaji'ul qatil fayakulu fi hadha qataltu, maka seorang pembunuh pun datang seraya berkata, karena inilah aku membunuh, karena harta tersebut. Wajaji'ul qati' fayakul fi hadha qata'tu rahmi, datang pula orang yang memutuskan hubungan kekerabatan seraya berkata, karena inilah aku memutuskan hubungan kekeluargaan. Wajaji'us sarik fayakul fi hadha kuti'at yadi, dan datanglah seorang pencuri lalu ia berkata, karena inilah tanganku dipotong. Summa yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an, kemudian mereka membiarkan harta tersebut, mereka tidak mengambilnya sedikit pun. Artinya enggak ada gunanya lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Iya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-bebannya, yakni alqat ma fiha minal mauta. Maksudnya dia keluarkan apa yang di dalamnya berupa orang-orang yang sudah mati. Ini dikatakan oleh banyak ulama ussalaf. Kata Imam Ibnu Katsir, qala ghairu wahidin minas salaf, dikatakan tidak seorang saja dari generasi salaf. Baik. Dan tentunya yang pertama tadi, yang merasakan dahsyatnya hari kiamat, yang merasakan dahsyatnya goncangan hari kiamat, hanyalah orang-orang kafir. Yang dikatakan bahwa seorang wanita melupakan anak yang lagi disusuinya, wanita yang lagi hamil sampai langsung melahirkan, keguguran, manusia seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah yang sangat dahsyat. Maka itu semuanya terjadi pada orang-orang yang kafir, bahkan orang-orang yang paling kafir. Adapun kaum mukminin, semuanya telah wafat terlebih dahulu sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Yang tersisa di muka bumi ini hanyalah orang-orang yang paling kafir, yang tidak sedikit pun mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada merekalah Allah timpakan dahsyatnya kiamat. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia pun berkata, apa yang terjadi dengan bumi ini? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, istankara amraha ba'dama kanat qarah sakinah thabitah. Manusia mengingkari atau bertanya dalam bentuk mengingkari, apa yang terjadi pada bumi setelah sebelumnya bumi itu tenang dan diam. Wahuwa mustaqirrun ala dhahriha, dan manusia tersebut dalam keadaan tenang di atas punggung bumi itu. Di sini ada satu faedah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bumi ini diam, tidak bergerak. Bumi ini diam, tidak bergerak. Kapan dia bergerak? Nanti, ketika hari kiamat. atau ketika ada gempa. Ketika ada gempa. Iya. Jadi ini faedah penting disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa bumi ini diam, tidak bergerak. Iya. Yang bergerak apa? Matahari yang bergerak. Ini sama dengan firman Allah, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga berkata, maksudnya bumi ini diam. Karena kalau dia bergerak, kita enggak bisa tenang di atas bumi ini. Yang bergerak itu apa? Matahari. Bukan bumi yang bergerak. Iya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay taqallabatil hal. Maksudnya ayat ini menunjukkan keadaan berubah. Bumi berubah. Fasarat mutaharriqah muttaribah. Jadilah dia bergerak dan bergoncang. Iya. Qad ja'aha min amrillahi ma qad a'addalaha min az-zilzal alladhi la mahidalaha anhu. Telah datang kepadanya keputusan Allah yang telah Allah siapkan berupa goncangan yang dahsyat yang tidak mungkin kita lepas darinya atau tidak mungkin untuk lari darinya. Summa alqat ma fi batniha minal amwat minal awwalin wal akhirin. Kemudian kata beliau, bumi akan mengeluarkan apa yang ada di perutnya berupa orang-orang mati dari generasi dahulu maupun generasi berikutnya. Wa hina idzin istankara an-nas amraha. Dan ketika itu manusia mengingkari keadaannya. Maksudnya mereka terheran-heran dengan apa yang terjadi pada bumi. Watabaddalatil ardu ghairul ardi was-samawat. Watubaddalatil ardu ghairul ardi was-samawat. Dan ketika itu setelah bumi digoncangkan, maka setelah bumi itu hancur, digantikanlah dengan bumi yang baru dan langit yang baru. Jadi bumi dan langit hancur, lalu diganti dengan yang baru. Wa barzu lillahil wahidil qahhar. Kemudian manusia berdiri menghadap Allah yang Esa, yang Maha Perkasa. Ini kondisi pada hari kiamat. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi mengabarkan beritanya. Maksudnya apa? Bumi menceritakan tentang semua yang terjadi di atasnya. Yaitu bumi bersaksi atas segala yang dilakukan oleh manusia. Dan hikmahnya dikatakan para ulama untuk menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan hukuman, di dalam penghisaban dan pengadilan. Tanpa saksi pun Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Tetapi pengadilan itu kan biar adil harus ada saksi. Bukan hanya ada hakim, tapi juga ada saksi. Maka Allah jadikan bumi sebagai saksi. Dan masih ada saksi yang lain, di antaranya anggota tubuh kita sendiri. Anggota tubuh kita sendiri semua akan Allah jadikan berbicara. Tangan kita dan kaki kita, bukan hanya lisan kita. Bahkan ada saatnya lisan terkunci, kemudian tangan dan kaki yang berbicara. Ya. Imam Nukathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini pada hari itu bumi mengabarkan berita-beritanya. Qala atadruna ma akhbaruha? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian apa berita-beritanya? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Sesungguhnya berita-beritanya adalah dia akan bersaksi, yaitu bumi ini, atas setiap hamba yang laki-laki maupun yang wanita terhadap apa yang telah mereka kerjakan di atas punggungnya. Antakula amila kada wa kada yauma kada fa kada wa kada. Dia akan berkata, dia melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu. Fahadha akhbaruha, inilah yang dimaksud dengan berita-beritanya. Subhanallah. Berarti berapa lama bumi itu akan berbicara? Artinya selama kita hidup, atau paling tidak selama kita menjadi balig. Ya. Mulai dari umur balig sampai wafat. Itu baru satu bagian yang terjadi di padang mahsyar. Belum lagi ada yang ke surga, belum lagi ada yang ke neraka. Makanya sangat masuk akal kalau dikatakan pada hari tersebut satu harinya seperti 50 ribu tahun. Seperti 50 ribu tahun di dunia. Jadi subhanallah, itu belum surga dan neraka. Baru di padang mahsyar. Belum lagi masa sebelum hisab. Penghisaban saja sudah seperti itu lamanya. Jadi subhanallah, berat sekali hari-hari yang akan kita hadapi setelah kematian, setelah hari kiamat. Bayangkan saja bumi akan mengatakan dia melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu. Semuanya dia katakan dan semuanya dia saksikan. Semua yang kita lakukan di atas muka bumi, di atas punggung bumi, berarti semua akan dia katakan. Ya, semenjak kita jadi balig sampai kita mati. Ya. Subhanallah, berarti lama sekali itu. Ya, mungkin lebih. Lebih daripada masa kita hidup. Makanya ada sunnahnya kita sholat, sunnah kita bergeser dari tempat sholat kita yang wajib, karena bumi akan juga bersaksi. Jadi makin banyak yang bersaksi. Iya. Bahkan bukan hanya bumi, makhluk-makhluk lain pun seperti disebutkan tentang keutamaan orang yang beradzan. Tidak ada sesuatu apapun, bahkan pepohonan dan batu-batuan yang mendengarkan azannya itu akan juga bersaksi pada hari kiamat. Jadi bersaksi menceritakan kebaikan ataupun keburukan. Iya. Apa hikmahnya di situ? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Andai tidak ada saksi pun Allah Maha tahu. Tetapi hikmahnya di situ agar kita mengerti betapa adilnya Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak ada yang dizolimi sedikit pun. Bi anna rabbaka auha laha. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Rabbmu mewahyukan kepadanya. Dikatakan para ulama, makna mewahyukan kepadanya adalah berbicara kepadanya yang juga mengandung izin untuknya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Jamaah sekalian, di sini kita dapat pelajaran penting keagungan dan kebesaran Allah, bahwa Allah Maha mampu berbicara terhadap segala sesuatu. Iya. Kalau kita jangan harap bisa berbicara dengan batu atau dengan bumi. Tapi Allah bisa berbicara dan mereka memahami apa yang Allah katakan. Sebagaimana juga Allah berbicara pada pena. Dalam hadis tentang takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah katakan kepadanya, "Tulislah." Maka pena itu bertanya, "Apa yang akan aku tulis?" Kata Allah, "Tulislah seluruh takdir makhluk." Jadi apa? Allah berbicara kepada pena. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada pena. Iya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik. Padanya terkandung keagungan dan kebesaran Allah. Allah berbicara kepada bumi, mewahyukan kepadanya dan memerintahkan dia serta mengizinkannya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Iya. Apa yang Allah perintahkan kepadanya mengeluarkan isi-isinya. Sehingga apa yang terjadi pada hari itu? Pada ayat berikutnya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari tersebut manusia keluar dari kubur-kubur mereka. Kemudian mereka semuanya bersiap untuk dihisab dalam keadaan ashtatan, yaitu kondisi mereka berbeda-beda. Kondisi mereka berbeda-beda. Iya. Imam Nukathir rahimahullah ta'ala menyebutkan makna yang lain. Maksudnya ini, mereka setelah dihisab, ya, bukan lagi dari kuburnya, melainkan setelah dihisab. Apa kemudian setelah dihisab? Maka kondisi mereka menjadi berbeda-beda. Liurau a'malahum, untuk mereka melihat amalan-amalan mereka. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan balasan atas apa yang telah pernah mereka kerjakan, baiknya maupun buruknya. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang melakukan amalan sebesar biji dzarrah dari kebaikan, dia pasti melihat balasannya. Dan barang siapa melakukan kejelekan meskipun hanya sebesar biji dzarrah, dia pun akan melihat balasannya. Ya. Ayat ini jemaah sekalian memberikan peringatan kepada kita untuk tidak meremehkan satu amalan sedikit apapun, kebaikannya maupun kejelekannya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari dua ayat yang terakhir. Peringatan bagi kita untuk tidak meremehkan amalan sekecil apapun, baik itu kebaikan maupun keburukan. Bahkan jemaah sekalian, keburukan itu walaupun dia kecil, kalau kita anggap remeh justru akan menjadi besar. Ini yang harus selalu kita ingat. Jangan sedikit pun meremehkan keburukan. Keburukan itu kalau kecil, walaupun kecil, kalau kita anggap remeh justru akan menjadi besar. Kenapa? Karena menganggap remeh dosa adalah dosa besar. Tadinya seseorang melakukan dosa kecil, lalu dia anggap remeh dosa tersebut, maka dosanya akan menjadi dosa besar. Hati-hati. Ya. Sebaliknya, amalan kebaikan yang kecil, Jangan juga pandang remeh, itu bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi syikki tamratin walau bi kalimatin thayyibatin. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, disebutkan juga oleh Imam Nukathir rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sepotong korma, walau hanya dengan satu kata yang baik. Jadi jangan pandang remeh. Sepotong korma, jangankan satu buah korma, sepotong korma atau seliter korma, ini cuma sepotong korma, jangan pandang remeh. Itu bisa menjaga kita dari api neraka. Ya. Demikian pula satu kata yang baik, satu kalimat yang ringkas, yang baik, itu akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an tafruga min dalwika fi ina'il mustasqi. Walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi, walau an tulqi akhaka wa wajhuka, walau an talqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau memandang remeh kebaikan sedikit pun, walau hanya dengan menuangkan air dari bejanamu ke bejana orang yang meminta air. Ya. Ya, misalkan saudara kita di samping butuh minum, kita tuangkan, mungkin hal sepele dia juga bisa lakukan, tapi kita ambil kebaikan itu, kita tuangkan untuknya minuman. Itu jangan dipandang remeh, itu bisa menjadi sesuatu yang besar bagi kita di hari kiamat. Demikian pula kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walau an talqa akhaka wajhuka ilaihi mumbasit. Jangan kamu pandang remeh satu kebaikan walau hanya dengan berjumpa saudaramu dan wajahmu ramah, ya, dan wajahmu cerah ceria, ramah kepadanya. Ini kebaikan yang besar. Iya. Jadi ini kandungan makna yang terkandung di dalam ayat yang terakhir, agar kita jangan meremehkan kebaikan apapun, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah dan balasannya bisa berlipat-lipat ganda. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa jadi terus Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita juga harus paham ada sebab-sebab yang menjadikan amalan kecil itu besar. Dan sebab yang paling terbesar adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah sebab terbesar yang menjadikan satu amalan itu berlipat ganda pahalanya, karena ikhlas dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kesimpulannya, ayat yang mulia ini pertama sekali mengingatkan kita akan dahsyatnya hari kiamat. Akan dahsyatnya hari kiamat, agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya mengingatkan kita adanya hari pembalasan, yaitu pembalasan surga atau neraka. Kemudian mengingatkan kita agar tidak meremehkan kebaikan apapun, walaupun sedikit. Apabila kita mampu melakukannya, lakukan, jangan pandang remeh. Sebagaimana dalam ayat ini juga terdapat peringatan untuk menjauhi semua bentuk kejelekan sekecil apapun itu. Dan dalam ayat ini juga terdapat penetapan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Ini bagian dari rukun iman yang kelima. Sebagaimana pelajaran yang bisa kita petik dari hadis, dari ayat yang mulia ini atau dari keseluruhan surat-surat ini adalah benda-benda akan berbicara untuk bersaksi atas semua yang kita kerjakan. Dan ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik secara ringkas dari tafsir Ibnu Katsir terhadap surat ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Baik. Apabila seseorang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diampuni oleh Allah apabila dia memenuhi syarat-syarat taubat. Dan apakah dia akan diadili atau tidak, itu tergantung keadaannya. Ada sebagian orang yang diadili, ada sebagian yang tidak diadili. Yang diadili atau sebelumnya yang tidak diadili, contohnya siapa? Para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula yang disebutkan di dalam hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Siapa mereka itu? Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah melakukan pengobatan al-kay, tidak pula melakukan tatayur. Maksudnya tidak pernah melakukan syirik, termasuk tatayur, takut sial. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Iya. Kemudian, ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Yuhasabu hisaba yasira. Mereka dihisab dengan hisab yang ringan. Seperti apa hisab yang ringan itu? Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab orang yang beriman dalam kondisi tertutup. Jadi hanya dia dengan Allah yang berhadapan. Iya. Kemudian ditampakkan semua perbuatan dosa-dosanya. Ya, termasuk kebaikan-kebaikannya. Dosa-dosanya semua ditampakkan, tapi enggak ada yang lihat, cuma dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang tersebut sudah yakin dia akan binasa, dia akan celaka, karena semua dosa-dosanya ditampakkan. Semua dosa-dosanya ditampakkan sampai-sampai dia sudah yakin betul dia akan celaka. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, Qad satartu laka fid dunya wa kafartu laka al-yawm. Aku telah menutupi dosamu itu di dunia dan aku mengampuni engkau di hari ini. Aukamakala alaihi salatu wassalam. Jadi dia mendapatkan ampunan. Jadi tetap dihisab, namun dia mendapatkan ampunan. Iya. Tetap dihisab. Iya. Namun hisab yasira. Hisab yang ringan. Adapun orang-orang kafir seluruhnya, dan mungkin juga sebagian orang-orang yang beriman yang tidak Allah ampuni, yang akan mendapatkan azab, maka mereka mendapatkan hisab yang berat, mendapatkan hisab yang berat. Dan sebagian lagi disaksikan oleh seluruh makhluk, yaitu orang-orang kafir. Hisab mereka disaksikan oleh seluruh makhluk. Jadi luar biasa bagaimana kondisi mereka pada hari itu. Kalau di dunia ini saja satu kampung tahu dia berbuat dosa, dia sudah sangat malu. Ada yang sampai bunuh diri, ya. Atau lari ke Singapura. Baru korupsi sedikit lari ke Singapura, malu. ya, takut ditangkap. Coba, sudah malu takut juga. Bagaimana lagi di hari tersebut? Ya. Orang-orang kafir, hisab mereka disaksikan oleh seluruh makhluk dosa-dosa mereka. Na'udzubillah. Jadi itu diantara kondisi dan keadaan hisab pada hari kiamat. Ada yang ditampakkan, ada yang tidak ditampakkan. Ada yang hisabnya berat, ada yang hisabnya ringan. Dan alangkah bahagianya orang-orang yang tidak dihisab. Ya. Kuncinya apa itu semua? Tauhid. Orang-orang yang tidak dihisab adalah orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali demikian, wallahu alam. Sudah habis waktu ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.